lupakan semua janji kita berdua. Bila itu maumu, bila itu caramu, lupakan semua sesal yang ada di hati. Bila itu maumu, bila itu caramu. Lama sudah tak bertemu.